Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimanallahu iyyakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada henti-hentinya Allah SWT anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang hakiki yang Allah SWT limpahkan kepada seorang hamba. Dan alhamdulillah kembali kita diberi taufik oleh Allah SWT untuk sama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber kebahagiaan seorang anak manusia di dunia dan akhirat. Sekali lagi patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah yang begitu besar ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Dan insyaallah taala kita akan kaji bersama tentang 6 poin dari perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Enam kejadian tersebut yang apabila seorang mengambil pelajaran darinya maka insyaallah taala dia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mantap dia akan menggapai keridhaan Allah SWT dengan segera. Dan yang demikianlah adanya, Allah SWT banyak-banyak mengkisahkan perjalanan para nabi, terutama Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang selainnya, agar manusia bisa mengambil pelajaran daripada perjalanan hidup, kisah, kejadian para nabi tersebut. Maka yang tentunya lebih layak lagi, lebih berhak untuk kita ambil pelajaran tentang kisah atau sejarah perjalanan hidup seorang nabi adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala ada 6 fase, 6 poin, 6 titik dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita cermati dengan seksama, yang harus kita ambil pelajaran dengan seutuhnya, kemudian kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita guna menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah wa afa anhu amin ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah wa fahamha fahman hasanan. La'alla Allah ayyufhimaka dinal anbiya litatbi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Fa inna aktsara man yad'i ad-din wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, 6 tempat dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pahamilah dengan paham yang sebenarnya. Dan semoga Allah SWT akan memberikan kepemahaman kepadamu tentang agama para nabi. Ya, agama para nabi. Agar engkau ikuti. Dan semoga Allah juga Subhanahu wa taala memberikan kepemahaman kepadamu tentang seperti agama, seperti apa agama kaum musyrikin, sehingga engkau tinggalkan. Karena banyak orang yang mengaku mengenal agama dan bahkan mengaku mengenal tauhid, akan tapi tidak memahami sunnah dengan sebenarnya, tidak memahami perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seutuhnya. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikehendaki di sini adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus menjadi nabi sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hal yang berkaitan dengan peribadahan maupun muamalah, hubungan kemasyarakatan dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dalam jihad dan lain sebagainya. Maka setiap perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Agar apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita tempuh dengan semaksimal mungkin, bisa kita lalui dengan sesuai kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang masyhur, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Jadi suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik yang semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan bermanfaat bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Adapun bagi mereka yang tidak mengharapkan Allah dan tidak mengharapkan akhirat, maka sekali-sekali apa yang digariskan oleh Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak akan bisa memberi kemanfaatan kepadanya. Jadi seseorang bisa mengambil pelajaran daripada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi orang yang hanya mengharap kepada Allah, yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Adapun yang tidak mengharapkan Allah dan tidak mengharapkan akhirat, maka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Ya. Jadi terkala kita belajar sirah, terkala kita belajar tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan cuma sekedar melengkapi khazanah ilmiah, melengkapi pengetahuan sejarah belaka, bukan. Tapi yang lebih penting daripada itu, yaitu kita bisa memetik pelajaran, mengambil ibrah, dan menjadikannya dia sebagai tuntunan dalam kehidupan keseharian kita. Bukan cuma sekedar memenuhi memori kita dengan pengetahuan sejarah, selesai. Tidak. Tapi yang terpenting daripada itu, yang lebih penting daripada itu adalah mengambil pelajaran, sehingga dengannya kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita, dalam rangka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar sirah dibaca, sekedar pengetahuan, tidak akan banyak memberikan manfaat. Apalagi kalau sirah dibaca cuma sekedar buat ngambil barokah. Ya. Pas kebetulan ada event-event tertentu, sirah dibaca dari awal sampai akhir, dari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallam meninggal dunia, dibaca. Tapi baca sekedar ngambil barokah, ini lebih parah lagi. Artinya tentu tidak akan bisa mengambil pelajaran dari situ. Kalau sekiranya cuma sekedar memenuhi memori kita tentang pengetahuan sejarah Islam, itu tidak akan bisa memberi banyak manfaat. Apalagi kalau cuma sekedar katanya mengambil barokah dalam event-event perayaan-perayaan tertentu. Ya. Di sini disebutkan oleh Malik rahimahullah ta'ala, faedahnya justru terkala kita belajar sirah agar kita paham dengan seksama seperti apa tuntunan para nabi. Kenapa kita katakan tuntunan para nabi? Padahal kita tadi jelaskan bahwasanya siratul rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama para nabi sama. Inti agama para nabi sama, yaitu mengajak orang untuk memurnikan peribadahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan manusia daripada penyerahan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Iya, sungguh kami telah utus masing-masing umat seorang rasul yang mereka mengajak orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan daripada sembahan selain Allah, menjauhkan diri daripada taghut, menjauhkan diri dari segenap perkara yang bisa mengalihkan orang daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utama seseorang belajar siratul rasul, agar dia bisa berjalan di atas agamanya rasul, dan agar dia bisa terhindar dari agama orang-orang yang melisihi jalannya rasul. Karena sangat disayangkan justru sebagian yang mengaku mengenal agama, sebagian bahkan yang mengaku mengenal tauhid, tidak memahami dengan seutuhnya, tidak memahami dengan seksama, apalagi yang selain daripada itu. Al-mawdi'ul awwal, kita masuk kepada poin-poin tersebut. Poin yang pertama, titik yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dan harus kita ambil pelajaran, kisatu nuzulil wahyi. Ya, kita ambil 6 poin saja, karena kalau diambil satu per poin tidak akan habis umur kita, waktu kita singkat. Yang pertama, kisah kejadian tatkala turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. المدثر dari satu yang ketujuh. Ya, sebagaimana kita sering dengar sedari dini, semenjak kecil, kisah turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kutubus sirah, kitab-kitab sirah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, sebelum berumur 40 tahun, beliau itu sudah menyelisihi agamanya orang-orang musyrikin Quraisy. Beliau tidak pernah sekalipun menyembah berhala, tidak pernah menyembah Lat, atau Manat atau Uzza atau sembahan-sembahan yang lain. Beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan padanya sisa peninggalan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyerahkan cinta seutuhnya, tidak mencintai dengan seutuhnya kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak memohon kesembuhan kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta rezeki kecuali kepada Allah. Ya, ini Allah Subhanahu terberikan ilham kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam untuk keadaan seperti itu, tidak terpengaruh dengan agamanya orang-orang musyrikin yang menjadikan orang-orang saleh, ya, karena Lat, Manat, Uzza, Lat, terusus itu adalah orang saleh, orang saleh, ya, yang dermawan, kemudian meninggal. Setelah itu kuburannya diagungkan. Setelah itu orang-orang musyrikin memohon kepada Lat agar Lat menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwasanya Lat, Manat, Uzza ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar bagaimana caranya supaya hajat bisa langsung, agar bagaimana supaya hajat cepat sampai kepada Allah, maka mereka katakan harus dengan perantaraan-perantaraan, harus dengan ajudan-ajudan. Sebagaimana ketika di dunia seseorang mohon kepada seorang pemimpin, itu harus dengan ajudan-ajudan, harus dengan melalui pos-pos kementerian. Tidak bisa seorang langsung menyampaikan hajatnya kepada seorang raja kecuali dengan pos-pos tersebut. Ya, demikian mereka lakukan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Allah berikan taufik agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau punya hajat langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau ketika itu sering bermunajat kepada Allah SWT ke Gua Hira di sisi Mekah. Beberapa hari kadang Rasulullah SAW tinggal di sana membawa bekal makanan yang dibekalkan oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada salat. Salat baru 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, baru ada syariat salat. Menjelang beberapa tahun menjelang hijrah ke Madinah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu saja. Tiba-tiba pada suatu waktu datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi seorang manusia. Iya. Dan Allah SWT berikan kemampuan malaikat untuk berwujud manusia. Ya. Karena wujudnya yang asli itu sayapnya saja, satu sayapnya malaikat Jibril itu membentang dari ufuk barat ke ufuk timur, lewat satu sayapnya. Iya. Tapi dengan kuasa Allah SWT, Allah berikan izin kepada malaikat Jibril untuk menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi sosok laki-laki yang tampan rupawan, yang bersih. Ya, disebutkan dalam hadis seringkali beliau menyerupai Dihya Al-Kalbi. Ya, sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, seringkali mirip. Jadi kalau beliau menjelma menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Ya. Dan ini seperti sunnatullah. Seperti sunnatullah yang Rasul utusan Allah SWT dari kalangan malaikat ya, menjelma menjadi orang yang tampan rupawan. Sebagaimana para nabi itu tidak ada yang tidak tampan rupawan. Semuanya tampan rupawan. Ya. Jadi dari penampilan fisiknya saja sudah menyenangkan, tidak menyeramkan. Iya, dan itu sudah sunnatullah. Sehingga Jibril alaihissalam pun turun ketika itu seperti itu. Sebagaimana hadis yang masyhur disaksikan oleh para sahabat semuanya. Ada seorang kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pernah ketika itu Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan sahabat, sedang ta'lim. Tiba-tiba ada orang asing. Ya. Itqala 'alaina rajulun shadidu bayadi tsiyab. Pakaiannya putih bersih. Rapi. Shadidu sawadi syar. Rambutnya rapi, hitam legam. Hitam legam bagus. Tidak ada bekas-bekas kecoklatan karena safar jauh. Tidak ada lusuh. Ya kan kalau orang la ya'rifu minna ahadun, tidak satu pun dari kami yang kenal. Ini kan aneh. Ada orang ketika para sahabat sedang bermajlis dengan Rasulullah, ada orang laki-laki tampan, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam rapi, tidak ada satu pun di antara kami yang kenal. Ini kan pasti suatu hal yang aneh. Di zaman itu tidak ada fasilitas pesawat atau mobil yang bisa menutupi dari terik matahari. Ya, kalau semestinya kalau orang asing lumrahnya datang itu ya pakai onta. Ya. Ya kan? Pasti tersengat matahari. Kalau tersengat matahari pasti kulitnya legam. Rambutnya kecoklatan, kemerahan. Pasti pakaiannya kusut karena terterpa angin dan debu, panas. Tapi ini orang asing tiba-tiba dalam keadaan bersih. Iya. Langsung duduk, lebih aneh lagi dia duduk langsung ke tengah-tengah majelis. Iya. Duduk di tengah-tengah majelis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian yang lebih aneh lagi, ini orang nanya, tapi membenarkan. Ini kan ngetes namanya. Apa itu Islam? Islam, kata Rasulullah SAW, engkau bersaksi, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah tuqimus salata tuuz zakata wa tuhajjal bait tsum ramadan. Engkau bersaksi bahwasanya tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau haji, kemudian engkau puasa. Benar. Iya kan? Ini nanya tapi kok benar. Ini ngetes namanya dan seterusnya. Iya. Inilah malaikat Jibril alaihissalam, Al-Amin. Ya. Malaikat yang mulia, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Sayyidul Malaika, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika itu di Gua Hira pada malam yang kesekian, malaikat Jibril datang menjelma menjadi seorang laki-laki yang tampan rupawan. Kemudian berkata, bersabda kepada Rasulullah SAW, iqra, baca. Kata Rasulullah SAW, ma'ana biqari, gimana mau baca, gak pernah belajar. Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah belajar. Allah sebutkan dalam Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la takhuttu bi yaminik. Engkau tidak pernah membaca sebelumnya, wahai Rasul. Dan engkau juga tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Ya, apalagi dengan tangan kiri. Iya. Ini Rasulullah SAW tidak bisa membaca, ya Rasul bilang, saya tidak bisa membaca. Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian malaikat mengulangi lagi, iqra. Rasulullah kata, mana biqra, aku tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Kemudian malaikat tersebut, malaikat Jibril memeluk Rasulullah SAW dengan sangat erat sampai Rasulullah SAW terengah-engah. Kemudian kemudian malaikat Jibril lepaskan, iqra, bacalah. Ya, karena tidak bisa baca, ya tetap aja dibilang Rasulullah, aku tidak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi, didekap lagi dengan kuat, kemudian dilepaskan. Kemudian ditanya, dikatakan kepada Rasulullah SAW, iqra, bacalah. Tetap saja Rasulullah mengatakan, ma'ana biqare. Sampai Allah berikan taufik kepada Rasulnya. Ya. Kepada Rasulnya, alaihissalatu wassalam. Sampai dikeluarkanlah ayat, iqra, bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Ini iqra, bacalah dengan menyebut, dengan meminta taufik, dengan meminta kemudahan kepada Tuhanmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan sesungguhnya Tuhanmu yang maha mulia yang telah mengajarkan dengan kalam, tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menghafalkan ini. Inilah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulnya. Wahyu yang pertama turun. Dengannya disebutkan oleh ulama, Nabi Muhammad menjadi nabi dengan iqra. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumahnya. Ya, kemudian beliau ceritakan kejadiannya kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keadaan ketakutan Rasulullah SAW melihat kejadiannya seperti itu. Kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Sampai disebutkan beliau berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir jangan-jangan ada hal-hal yang tidak baik. Apa kata Aisyah? Dihibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Saya yakin, demi Allah, kata Khadijah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Tidak akan Allah menghinakanmu selama-lamanya. Dan aku punya bukti. Innaka latasilur rahim. Orang sepertimu yang tidak pernah memutuskan silaturahim, menyambung persaudaraan. Wa taqrid daif, orang yang memuliakan tamu, yang menjamu tamu. Wa tahmilul kal, yang menanggung banyak beban. Artinya apa? Orang-orang miskin, fakir miskin, Rasulullah SAW tanggung. Janda-janda yang sengsara, Rasulullah SAW santuni. Anak-anak yatim disantuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuksibul ma'dum, Ya, orang-orang yang papah, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak punya pekerjaan, engkau pekerjakan. Engkau kasih fasilitas. Engkau dermakan. Ya, lihat. Kalau keadaannya seperti ini, orang yang tulus, yang dermawan, yang baik, seperti engkau, berakhlak mulia, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memadaratkanmu. Oke, dari dulunya sudah seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berangsur-angsur tenang. Ya, dari hal yang cukup mengerikan, menakutkan kejadian seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW menggigil kedinginan, Datsirun. Selimuti aku. Kedinginan Rasulullah SAW menggigil. Tiba-tiba malaikat Jibril datang lagi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang lagi. Malaikat Jibril ini kadang-kadang bisa dilihat oleh semua orang, kadang-kadang cuma bisa dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, datang malaikat Jibril kemudian menyampaikan wahyu yang berikutnya. Ya, menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir, wahai yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Sampaikanlah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang memeliharamu dan menguasaimu, agungkanlah ia. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, sucikanlah ia. Warujza fahjur, dan hal yang najis, baik yang jasmani maupun rohani, najis yang lahiriah maupun yang batiniah, jauhkanlah ia. Ya, dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Dengan Iqra diutus menjadi nabi. Dengan Al-Mudatsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ulama diutus menjadi rasul, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama kali dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudatsir kum fa'andzir. Berikanlah peringatan. Sampaikanlah dakwah. Apa itu? Dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan peribadan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Warujza fahjur. Adapun yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dia. Kesyirikan, tinggalkan dia. Kesyirikan dan musyrikin, tinggalkan dia. Fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsira. Dalam pada itu ketika itu orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin itu banyak melakukan segenap perkara. Ya, ada pada mereka kezaliman. Membunuh hal yang biasa mereka. Membunuh itu tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan itu kebiasaan mereka. Senangnya mereka berperang. Saling bunuh, saling rampok. Makanya ada 4 bulan haram mereka buat. 4 bulan haram, jangan kita berperang, istirahat dulu. Persiapan untuk nanti kalau sudah lewat bulan haram, kita perang lagi, kita saling rampok lagi. Iya. Zina biasa mereka. Zina mau zina yang model apa, ada pada mereka, lengkap. Kerusakan lengkap pada mereka. Sebagaimana ada pada mereka juga peribadahan kepada Allah SWT. Mereka haji, masih ada haji, masih ada umrah, peninggalan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada mereka dermawan, kedermawanan, jiwa sosial, berderma ada. Dengan segenap kerusakan yang ada pada mereka, terutama syirik, ya, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, maka awwalu ma amara Allah bihi al-indhar anhu qabla al-indhar an az-zina was-sariqa wa ghairihima. Ya. Dan pertama kali yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kum fa'andir, berikanlah peringatan. Sampaikanlah dakwah. Dakwah kan sifatnya mengajak kepada kebaikan, ya, dan menjauhkan manusia, menjauhkan diri dan manusia daripada keburukan. Dan kita tahu, ketika itu, ketika awal Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ketika itu lengkap pada mereka. Ada kezaliman dengan segenap tingkatannya, ada yang mencuri, merampok, membunuh, ya, berzina, ya, sebagaimana kesyirikan merajalela. Kebaikan ada pada mereka, ada mereka haji, mereka umroh, menyambung silaturahim, memberi makan fakir miskin, memuliakan tamu, ada juga pada mereka, ya. Dan yang pertama kali yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Al-indar, menjauhkan diri daripada najis yang berkaitan dengan kesyirikan. Warrujza fahjur. Ya. Yang demikian apa? Ini bisa kita ambil pelajaran. Kisah tadi, kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, pesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal di situ ada zina. Di situ ada pembunuhan. Di situ ada perampokan. Ya, kenapa tidak Allah Subhanahu pesankan kepada Rasul-Nya supaya orang-orang, diri Rasulullah SAW dan orang-orang sekitarnya menjauhkan diri daripada zina, menjauhkan diri daripada pembunuhan, kezaliman? Tapi tidak. Allah pesankan pertama kali untuk menjauhkan diri daripada peribadan kepercayaan Allah SWT. Di situ ada kebaikan. Kebaikan haji, umroh, menyambut silaturahim, memberi makan fakir miskin. Kenapa tidak Allah SWT pesankan pertama kali, engkau ya Rasul aja orang untuk memberi fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ya. Kemudian aja orang untuk haji, aja orang untuk umroh, aja orang untuk memuliakan tamu. Itu baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan perkara yang lebih baik daripada itu. Inti daripada segenap kebaikan, asas dan landasan segenap kebaikan, mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Mengajak memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama. Iya, artinya apa? Artinya sudah selayaknya bagi seorang Muslim dan Muslimah untuk betul-betul memperhatikan poin ini, bahwasanya Rasulullah SAW pertama kali dipesankan, diutus menjadi Rasul untuk menegakkan tauhid dan menyingkirkan syirik. Ini pesan yang dikehendaki daripada poin yang pertama ini. Dan sangat disayangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci apa yang Allah Subhanahu wa taala sangat murkai ini, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, menyerahkan peribadahan kepada selain Allah. Justru inilah perkara yang paling mereka gandrungi, yang paling mereka gemari, yang paling mereka muliakan. Kacamata kaum musyrikin terbalik. Terbalik. Ya. Yang semestinya perkara tersebut adalah kedzaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, berbalik. Bahwasanya ini adalah perkara yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, "Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina ittakhadhu min dunihim awliya, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun, inna Allah yahdi man huwa kadhibun kaffar." Ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Hanya untuk Allah agama yang penuh dengan kemurnian. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah yang namanya ibadah. Penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang, mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai tempat yang dimohon, sebagai tempat yang ditakuti, sebagai tempat yang diserahkan kepadanya cinta dan segenap penghambaan, penghinaan diri, kata mereka, "Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dekat, dengan sedekat-dekatnya. Ya. Lihat. Dalam ayat yang lain di surat Yunus ayat 18, wa yattakhiduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah qul tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun subhanallahi amma yusyrikun. Mereka menjadikan, mereka menyembah, kata Allah, ini bentuk mereka menghambakan diri, mereka menyembah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, kepada yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemudaratan. Ya sama. Dari zaman awal, dari zaman umat Nabi Nuh alaihissalam. Sama. Syubhatnya, kerancuan berpikirnya sama. Asas syiriknya sama. Pondasi syiriknya sama. Awal mula syiriknya sama. Kami tahu. Ya. Lat, Manat, Uzza. Itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kami tahu Lat, Manat, Uzza tidak bisa memberikan rezeki. Kami tahu Lat, Manat, Uzza tidak bisa memberikan keturunan. Lat, Manat, Uzza tidak bisa melindungi. Yang melindungi, yang memberikan rezeki, yang memberikan keturunan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat Nabi Nuh juga tahu, kami tahu Wat, Suwa, Yahus itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan rezeki, tapi satu kesamaan dari masa ke masa dan sampai akhir zaman ada satu kesamaan. Apa? Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Kami tahu mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi apa? Kami jadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Kami mohon. Memohon kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang, sampai hari kiamat akan tetap seperti ini syubhatnya. Jarang yang ada langsung minta kepada selain Allah. Iya. Ketika ditanya pasti, "Enggak, kami yakin yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah kok." Iya. Kalau ada, di zaman sekarang, berarti kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan musyrikin Quraisy yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, orang musyrikin Quraisy, walain sa'altu man khalaqas samawati wal ard la yakulun Allah. Kalau mereka ditanya oleh wahai Rasul, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan rezeki? Mereka spontan mengatakan Allah. Ya. Lebih parah berarti kalau ternyata ada orang di zaman sekarang 1500 Rasulullah SAW setelah diutus menjadi Rasul, dia minta langsung kepada selain Allah SWT. Iya. Entah dari kalangan malaikat, entah dari kalangan para nabi, entah dari kalangan orang-orang soleh. Ini lebih parah lagi. Kalau sekiranya orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Adapun kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT. Sama. Iya. Yang demikian, kalau seperti itu adanya, mereka langsung minta kepada selain Allah, itu lebih kufur daripada orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekiranya subhatnya sama, kami hanya menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara agar mereka sampaikan hajat kami kepada Allah. Kalau ini persis sama dengan musyrikin yang ada di zaman Nabi Nuh, musyrikin yang ada di zaman Nabi Musa, dan musyrikin yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Sama. Ya, walaupun dikasih label tauhid. Padahal Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 30, innal muttaqisyatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Padahal sesungguhnya mereka itu menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwasanya mereka di atas hidayah. Ya. Jadi tatkala ada yang sebagian menjadikan perantara selain Allah dari kalangan para nabi, apakah Nabi Isa, apakah Nabi Ibrahim, apakah yang selainnya, apakah Uzair dan lain sebagainya dari kalangan nabi sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjadikan syaitan sebagai pelindung-pelindung. Sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada nabi-nabi tersebut. Mereka hanya beribadah kepada syaitan, karena syaitan yang menggiring mereka, yang menghias-hiasi kesyirikan di hati mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 17 dan 18, bukti kalau mereka itu sebenarnya menyembah syaitan, bukan menyembah nabi-nabi dan orang soleh. Wa yama yashurum wa yama ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum adallatum ibadi haula'i am hum dallus sabil qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tum aba'um hatta nasuddika wa kanu qauman bura. Ya, dan tatkala Allah kumpulkan umat manusia di hari kiamat kelak, dan yang disembah selain Allah, maka Allah berfirman kepada mereka, apakah kalian yang telah menyesatkan hamba-hambaku, kata Allah, apakah mereka yang telah tersesat dengan sendirinya? Maka mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, maka na yang bagi lana, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali-wali. Walakin matak tahun akan, tapi engkau telah memberikan kesenangan kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga mereka lupa diri, lupa mengingat engkau, dan mereka adalah orang-orang yang merugi, yang celaka. Ya, Dalam surat Saba ayat 40, anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsarhum bihim mu'minun. Sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami ya Allah, pelindung kami ya Allah selain mereka. Adapun mereka orang-orang musyrikin itu hakikatnya menyembah jin. Dalam keadaan mereka, kebanyakan mereka beriman terhadap jin-jin tersebut. Ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimanallah iyakum. Maka dari sini kita lihat, kita tahu bahwasanya sebagian orang yang menaruh harapan kepada selain Allah, yang menautkan cintanya kepada selain Allah, yang memberikan segenap rasa takutnya kepada selain Allah, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dari kalangan para nabi, apakah dari kalangan para wali, ataukah dari kalangan jin, atau segenap makhluk halus? Dan ataukah yang berdalih, ma nuridu minhum illa syafa'atahu, kami tidak minta kepada mereka kok, kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara, kami cuma minta kepada mereka syafaatnya saja di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, memulai menyampaikan pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang pertama Allah utus dengan perkara ini, menjauhkan dirinya dan manusia daripada menyerahkan peribadan kepada selain Allah dengan model yang seperti itu. Fa in ahkamta hadhihi al-mas'alah faya busyrak. Kalau kamu pahami perkara yang seperti ini, maka berbahagialah engkau. Kalau engkau betul-betul pahami dengan poin ini, maka bergembiralah engkau. Karena engkau telah memahami intinya tauhid. Iya, dan memahami intinya syirik. Iya. Yaitu penyerahan segenap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan segenap seutuhnya rasa cinta hanya kepada Allah. Menghinakan diri dengan seutuhnya hanya di hadapan Allah. Menghambakan diri dengan sebenarnya hanya di hadapan Allah. Dan tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terikat hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khususan idza arabta anna ma ba'daha a'zam min as-salawat al-khams wa lam tufrad illa fi lailatul isra. Perlu diketahui, tidak ada ibadah yang lebih mulia di sisi Allah melebihi salat. Ibadah badaniyah yang lebih mulia di sisi Allah melebihi salat. Lebih mulia daripada jihad fi sabilillah, lebih mulia daripada haji, lebih mulia daripada puasa, lebih mulia daripada zakat. Dan bahkan Allah SWT jadikan batas garis antara seorang muslim dengan orang kafir. Ya. Dan Allah jadikan dia sebagai tiang agama. Yang tanpa tiang maka bangunan akan runtuh. Ibarat sebuah bangunan, Islam adalah bangunan dan sholat adalah tiangnya. Yang para sahabat sepakat, sebagaimana dinukil oleh Abdullah bin Syaqib, seorang tabi'in yang mulia, maka ashabu Rasulullah SAW ya'uduna syai'an tarkahu min amalin kufran illa sholat. Tidak ada sahabat Rasulullah SAW berkeyakinan suatu amalan badan yang ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali sholat. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la khaira fi man taraka, la khaira liman taraka salat. Tidak ada kebaikan Percuma dia mengaku Islam kalau dia tidak sholat. Iya, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka amalannya berguguran. Hajinya gugur, puasanya gugur, zakatnya gugur, itu salat asar. Belum salat-salat yang lainnya. Iya. Yang Rasulullah SAW sabdakan, nanti di hari kiamat, itu mereka akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman. Coba bayangkan. Iya. Orang yang tidak sholat dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Fir'aun, Haman. Iya. Mukmin apa tidak Qarun? Iya. Mukmin atau tidak Fir'aun? Iya. Umat-umat para nabi dibangkitkan dengan nabinya. Orang yang tidak sholat, iya, bersama Fir'aun, Qarun, Haman. Mulia kan? Betapa tingginya derajat sholat di dalam Islam. Betapa mulianya derajat sholat di dalam Islam. Tapi coba lihat. Walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata asyar ba'da hasar syat wa mauti Abi Thalib wa ba'da hijratul Habas bi sanatain. Mulianya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak disyariatkan, tidak diwajibkan, melainkan setelah tahun ke-10 kenabian. Ya. Menjelang hijrah. Sebelum menjelang hijrah, tahun ke-10 kenabian, 10 tahun Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajibkan sholat. Padahal tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada melainkan sholat. Ini menunjukkan apa? 10 tahun Rasulullah SAW tidak menanamkan akan hakikat pentingnya tauhid, akan pentingnya ma'rifatul syirik, mengenal syirik. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada para sahabatnya inti ajaran Islam ini, baru kemudian sholat. Dan ternyata setelah sampai ke Madinah tidak pun lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap diingatkan, diingatkan, diingatkan kasus per kasus tentang kemuliaan tauhid. Sampai menjelang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Rasulullah enggak ingat apa-apa. Rasulullah menjelang ajalnya beberapa hari itu sakit parah. Pingsan, bangun. Pingsan, bangun. Pingsan, bangun. Rasulullah enggak ingat macam-macam. Ingat satu poin. Satu poin. Istabda ghadabullah. Sangat dahsyat kemurkaan Allah. Kata Rasulullah SAW. Sangat dahsyat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Yang menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Ya lihat, Rasul enggak mikirin macam-macam. Pingsan, bangun, ini lagi yang disampaikan. Sampai menjelang ajalnya. Menunjukkan betapa dahsyatnya perkara ini di sisi Allah SWT. Seorang dalam betul-betul memahami dan seksama 10 tahun Rasulullah SAW tidak menyampaikan yang lain-lain. Belum haji, belum puasa, belum sholat, belum zakat 10 tahun. Full perhatiannya, konsentrasinya kepada ini. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Maka sangat lucu kalau ada seorang yang muslim baru sehari dua hari, baru setahun dua tahun, sudah resah dengan tauhid, sudah perasaannya sudah melotok kering dengan tauhid. Ya, kalau tidak itu talbisul iblis. Ya, kalau tidak itu cuma tipu daya syaitan. Ya, perkara ini tauhid sampai Rasulullah SAW menjelang ajalnya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan betapa ngerinya perkara ini. Betapa ngerinya perkara ini. Inti daripada kebaikan, tidak ada kebaikan sama sekali apabila tidak dibangun di atas pondasi tadi. Ya, Rasulullah tidak ingat macam-macam, tidak kepikiran nanti pesan-pesan politik seperti apa, perekonomian seperti apa, enggak, tidak kepikiran sama Rasulullah SAW. Tapi modal utama setiap mukmin, ya. Modal utama kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Modal utama kewibawaan di muka bumi ini tadi, bagaimana peribadahan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah tidak takutkan perkara yang lainnya. Ini yang Rasulullah SAW takutkan sampai menjelang ajalnya. Demikian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta anna tilka al-umur al-kathira wal adawat al-balighah kullu dhalika inda hadhihi al-mas'alah qabla fardhi shalah rajauta an ta'rif al-mas'alah. Ya, ya. Kalau engkau tahu ini, betapa banyak perkara yang terjadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan tauhid, mengajak orang-orang di sekitar Rasulullah SAW agar beribadah hanya kepada Allah, menyingkirkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kullu dhalika inda hadhihi al-mas'alah, sebelum salat, maka engkau tahu betapa agungnya perkara ini. Betapa seorang muslim harus betul-betul memberikan konsentrasi yang penuh untuk betul-betul memahami perkara ini. Mengerti betapa mulianya derajat ini, derajat tauhid. Ya. Setelah kita paham poin yang pertama ini, kita masuk kepada poin yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum an asyirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid. Lam yaqrahu dhalik. Wastahsanu wa hadathu anfusahum bidukhul fi ila ansara bisabbi dinihim wa tajhil ulama'ihim wa hina idin shammaru lahu wa li ashabihi ansaq al-adawa wa qalu safa alamana wa abadinana wa shatama alihatana. Wa malum annahu lam yastum Isa wa umma wa lal malaika wa salihin. Lakin lamma dhakara annahum la yud'aun wa la yanfa'un wa la yadurrun ja'alu dhalika syatman. Ya. Dan perlu diketahui, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan tauhid, memurnikan tauhid, menjauhkan manusia daripada syirik, mereka tidak spontan tiba-tiba membenci Rasulullah, memerangi Rasulullah, tidak. Dan mereka ada hasrat untuk masuk. Pertama, mereka tahu Rasulullah SAW itu Al-Amin, orang yang jujur, orang yang mulia, orang yang berakhlak, orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling mulia daripada suku Quraisy ketika itu. Suku Quraisy itu suku yang paling mulia dari seluruh Jaziratul Arab. Dan bahkan dari seluruh dunia. Keturunan Nabi Ibrahim AS, pilihan Allah SWT. Dan Rasulullah adalah yang paling mulia di antara mereka. Sehingga mereka pernah satu hari Rasulullah SAW memanggil mereka. Bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang hendak menghancurkan kalian? Kata mereka, iya, kami yakin. Apapun yang kau kabarkan pasti kami yakin. Artinya mereka tahu persis kejujuran Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sampaikan bahwasanya apa yang ada pada kalian ini syirik. Apa yang ada pada kalian ini dimurkai oleh Allah SWT. Iya. Dan apa yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan manfaatan dan kemadharatan. Iya. Dan apa yang kalian lakukan itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, dan ketiga itu Rasul sampaikan mereka ini tidak berhak untuk disembah, tidak boleh meminta syafaat kepada mereka, karena itu adalah syirik. Syafaat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka apa kata mereka? Ketika itu mereka baru memusuhi Rasulullah SAW. Ja'alu dzalika syatman. Wah, ini celaan terhadap sembahan-sembahan kami. Celaan terhadap orang-orang saleh, celaan terhadap para nabi. celaan terhadap malaikat. Ya, karena orang-orang musyrikin di zaman itu menyembah Nabi Ibrahim, menjadikan Nabi Isa, menjadikan malaikat-malaikat sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT. Jadi mereka tidak berdoa langsung kepada Allah, mereka memohon dengan perantaraan orang-orang soleh dan nabi-nabi tersebut dengan malaikat agar mereka bersedia menyampaikan hajatnya kepada Allah. Dan inilah kesyirikan, hakikat kesyirikan dari masa ke masa. Ya, hakikat kesyirikan dari masa ke masa. Dan ketika Rasulullah SAW sampaikan ini, ketika itu mereka mengumandangkan permusuhan dan peperangan kepada Rasulullah, dan mereka katakan ini adalah celaan terhadap para nabi, celaan terhadap malaikat. Padahal Rasulullah tidak mencela Nabi Isa ini, Nabi Ibrahim itu, malaikat seperti ini, tidak. Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, malaikat, ya, ini tidak bisa dijadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Tidak bisa. Dan bahwasanya yang seperti ini adalah kesyirikan. Inilah yang mereka katakan. Mereka putarbalikkan fakta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya membenci orang-orang soleh, membenci para nabi, membenci malaikat, mencela malaikat. Iya. Mencela agama baru, ini katakan mencela agama kami. Ya. Faida arabta hadza arabta anal insan la yastaqimu law islam walau wahada Allah wa taraka syirik illa bi adawati musyrikin wa tasrih bil lahum bil adawa wal bughd. Kalau engkau tahu seperti ini, tidak akan tegak keislaman seseorang walaupun dia mengaku saya bertauhid, saya tidak syirik. Tapi kok bisa bergandengan tangan dengan musyrikin? Kok bisa bermesraan dengan orang-orang musyrikin? Kok bisa berkasih sayang dengan orang-orang musyrikin? Tidak mungkin, mustahil. Kalau tidak percaya, Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallahu rasulah walau kanu aba'um aw abna'um aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kau dapati wahai Rasul orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan Rasulnya. Apa jalan Allah dan Rasulnya? Adalah iqamat tauhid, menegakkan tauhid. Ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka. Ya. Walaupun orang tersebut adalah anak-anak mereka, walaupun mereka adalah saudara-saudara mereka, walaupun keluarga besar mereka, tidak bisa, tidak ada. Kalau ada, itu cuma kamuflase mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadalah ayat 33. Jadi tidak mungkin kok bisa tumbuh kasih sayang seorang yang muwahhid iya dengan orang-orang musyrikin. Tidak mungkin. Tidak ada yang namanya kasih sayang yang seutuhnya kecuali dilandaskan karena tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman al-akhillau yauma idzin ba'dumul ba'din aduwwu lil muttaqin. Ketahuilah orang yang berkasih sayang, orang yang berkasih sayang di dunia ini kental kasih sayangnya, pasti dan pasti di akhirat kelak mereka akan menjadi musuh yang sengit satu sama lainnya, kecuali yang dilandasi di atas takwa. Dan ketakwaan apa yang lebih mulia daripada tauhid? Iya. Ikhwani fid din wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum. Kalau begitu, engkau setelah engkau paham yang demikian, engkau tahu banyak sekali orang yang mengaku-ngaku tapi dia tidak mengerti apa yang dia akui tersebut. Coba engkau perhatikan apa yang mengantarkan Rasulullah dan para sahabatnya sabar diazab, disiksa. Ya, bagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu disiksa, ya, ditelanjangin, dijemur, di atas pasir yang panas, itu kalau lagi panas-panas, jangankan badan kita, yang bisa melepuh, dijemur, dikasih batu yang hitam yang panas, ya melepuh semua. Tapi tidak tergentar. Apa yang diucapkan Bilal? Ahad. Tauhid. Sampai mati saya harus berada di tauhid, walaupun apa yang harus saya rasakan. Bukan perkara yang lain. Ahad. Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi selain Allah. Tidak ada Lat, tidak ada Uzza, tidak ada Manat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diserahkan seutuhnya rasa takut. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada sembahan selain Allah. Jangan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya takutlah kepada aku saja. Ya. Ma annahu arhamun nas. Law yajidu lahum rukhsah la akhasalahum. Hal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling penuh kasih dan sayangnya kepada para sahabatnya. Ya, penuh kasih dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin. Ya. Jadi apa yang memberatkan akan menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyemberatkan kaum mukmin akan menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyara Rasulullah baina sayyi'aini illa ikhtara aisarum alam yakun ithman aw qati'at rahim. Rasulullah tidak akan memilih dua perkara. Ya. Kecuali Rasulullah pilih yang paling mudah selama tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Rasulullah tidak berikan keringanan. Ya. Kafir dulu atau musyrik dulu, tidak, tetap aja. Ketika keluarga Ammar bin Yasir disiksa, ya, bapaknya dibunuh, ibunya disiksa dengan keji, disiksa dibunuh dengan cara dimutilasi, kemudian dibunuh dengan ditombak kemaluannya, ya, sampai tembus. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, ya, tidak Rasulullah SAW. Wah, tahan lu. Kita pura-pura jadi orang musyrik dulu, tidak. Kalau boleh Rasulullah izinkan. Apa kata Rasulullah? Sabron ya ala Yasir. Sabar. Iya. Sabar. Sabar saja kata Rasulullah SAW. Fa inna ma wa'idukumul jannah. Iya, surga menantimu. Iya. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimanallah iyyakum. Lihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan, mengokohkan tauhid di relung hati sanubari para sahabatnya. Ya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam suatu perkara yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fil ajala fitnatan nas kadza billah. Sebagian orang ada yang mengaku kami beriman kepada Allah, kami bertauhid. Ya. Kami dari hidayah, tapi tatkala diuji oleh Allah, disakiti. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, secara fisik maupun secara mental, mereka katakan, mereka anggap fitnatan nas, ujian manusia, gangguan manusia itu seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal itu cuma cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang seperti ini, disinilah butuh kesabaran. Dan kesabaran tersebut bukan karena apa-apa. Kesabaran tersebut karena mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan tauhid dan mendakwakan tauhid, mengenal syirik dan menjauhkan manusia daripada kesyirikan sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Ya. Maka kita lihat Rasulullah SAW tidak berikan rukhsah keringanan untuk seperti itu. Ya. Jangan sampai terjatuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Ketika diuji, tidak sabar. Mereka anggap ini seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian manusia, cobaan manusia, siksaan manusia di dunia tidak seberapa dibandingkan siksaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Semestinya sebagaimana tadi kita contohkan apa yang terjadi pada Bilal, apa yang terjadi pada keluarga besar Yasir, Ammar bin Yasir, itu berani berkorban, menjual siksaan neraka dengan siksaan manusia. Sabar, walaupun apa yang terjadi, hidup ini cuma sementara, kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fi din akhwati billahi rahimanallahi iyyakum. Kita lihat, kita bisa ambil pelajaran daripada kisah-kisah tadi. Kemudian kisah yang berikutnya, kisah qiraati sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm bi hadratihim. Falamma balagha afraitum Lat wal Uzza. Alqa syaitan fi tirawati tilqal gharaniqul ula. Wa inna syafa'atahum la turtaja. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Syekh Albani punya risalah tentang kedhaifannya. Walaupun sebagian ulama di antaranya Habib bin Hajar mengatakan bahwasanya kisah ini sahih adanya. Kisah di mana tatkala Rasulullah SAW membaca surat An-Najm. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil 'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a tabatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra afara'aytumul lat wal uzza wa manatat thalithatal ukhra alakumud dhakaru wa lahul unta wa manatat thalithatal ukhra. Jadi ketika Rasulullah membaca An-Najm sampai afara'aytumul lat wal uzza wa manatat thalithatal ukhra, ya, semestinya kan alakumud dzakar walal unta, tapi setan bersuara ketika itu, ya, jin, ketika afara'aytum lat wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra, jin ada yang bersuara, mereka jin tersebut bersuara seperti suara Rasul, menirukan seperti suara Rasul. Tilqal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum la turtaja wa inna syafa'atahun la turtaja, itu malaikat-malaikat yang mulia, wali-wali yang mulia, dan syafaatnya kita harapkan. Ya, orang musyrikin mengira Rasulullah SAW mengucapkannya, senang mereka, wah ini yang kita pingin dari dulu, kok baru sekarang, ya ini yang kita pinginkan, ya. Karena kita kan sepakat. Kita sepakat, wahai Muhammad. Kita tahu Allah yang memberikan kemanfaatan kemadarat, tidak ada serikat baginya. Kita tahu Allah yang menciptakan bumi langit, sepakat? Sepakat. Kita tahu Allah yang memberikan rezeki, sepakat? Sepakat. Ya. Tapi, kenapa engkau melarang kami untuk meminta syafaat kepada Lat, Manat, Uzza? Minta sampaikan hajat kami kepada Allah SWT, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah SWT, agar ibadah kami ini lebih afdol. Tadikala kami memakai perantaraan-perantaraan, wasilah-wasilah, tawasul-tawasul dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Kan sepakat sekarang kita bahwasanya mereka itu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkala Rasulullah SAW sujud, kan ada di akhir ayatnya, di akhir surat tersebut, sajdah, sujud. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW sujud dan para sahabatnya, kemudian orang-orang miskin juga ikut sujud. Ya. Sampai berita tersebut ke Habasyah. Hijrah yang pertama, para sahabat hijrah ke Habasyah. Ya. Hijrah ke Ethiopia. Ya, walaupun negaranya negara kafir, tapi lebih ringan. Mereka tidak ditindas. Tidak ditindas. Dilindungi oleh Najasyi. Ya. Kemudian dengar, wah, ada perdamaian Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, sehingga sebagian sahabat pulang ke Mekah. Dilihat kok ternyata enggak seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan oleh ulama, ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 52, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyatihi." Tidaklah datang kepadamu tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, tidak juga nabi, kecuali tatkala dia membaca ayat-ayat Allah, tiba-tiba seringkali syaitan itu ikut nimbrung. Ya, seperti tadi. Baca sebelumnya mungkin Nabi Isa baca Injil, tiba-tiba syaitan nyelip di situ. Ya. Nabi Allah sebutkan bahwasanya Allah hapus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan, fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Allah hapus apa yang dibaca oleh syaitan. Tsumma yuhkimullahu ayatihi, kemudian Allah mantapkan ayatnya. Allah teguhkan ayatnya, Allah alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana. Supaya apa ini? Hikmahnya apa? Liyaj'ala ma yulqis syaitan fitnatan lilladheena fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum. Ini sebagai fitnah, cobaan. Keimanan itu seperti apa? Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, itu gampang sekali goyah. Gampang sekali berbalik. Iya. Wa inna dhalimin la bisyiqaqin ba'id. Orang-orang yang beriman, wal ya'lamu alladziina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, fayu'minu bi wa tukhbitu lahu qulubuhum. Wa inna allaha hadil ladziina amilu shiratal mustaqim. Orang yang beriman tambah kuat keimanannya. Iya, tambah kuat keimanannya, tambah kokoh keimanannya, sehingga semakin mengerti dia mana yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan mana yang benar dari syaitan. Ya. Ini dan kisah yang demikian hendaklah dipahami dengan seutuhnya. Ikhwani fi din wa akhwati billahi rahimanallahu iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Lat, Manat, Uzza ini adalah berhala-berhala. Orang-orang Arab yang mereka wujudkan menjadi patung. Sebagaimana berhala yang pertama kali di muka bumi itu 1000 tahun. 1000 tahun antara Nabi Adam dan kesyirikan. Sebelumnya tidak ada kesyirikan. Jadi di atas tauhid. Baru 1000 tahun muncul kesyirikan. Modusnya sama. Modus kesyirikannya sama. Menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wat, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Sama. Adalah orang-orang soleh, mereka jadikan perantara. Kemudian setelah mereka meninggal, mereka buat patungnya. Ya. Mereka berdoa. Awalnya berdoa di sisi patung. Cuma sekedar mengenang jasa pahlawan, tapi lama-lama datang setan, enggak, ini orang terdahulu itu mohon kepada ini wat yaghuts ya'uq nasr itu syafaat. Kamu doa kepada Allah, beribadah kepada Allah agar kamu semakin afdal di sisi Allah. Kalau kamu berdoa dengan wasilahnya mereka, lebih dicintai Allah, lebih mungkin untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, jadilah setelah itu diturunkan Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyampaikan apa yang sebenarnya, bahwasanya ini cuma tipu daya syaitan, bahwasanya ini adalah tipuan syaitan, bahwasanya ajaran yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah tauhid. Ajaran yang dikehendaki oleh Allah SWT memurnikan peribadan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Kemudian yang dikehendaki di sini bahwasanya keberadaan orang-orang musyrikin yang hendaknya kita dipahami, keberadaan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembah Lat, Manat, Uzza, apapun namanya. Ya, apapun namanya. Allah sebutkan itu menyembah, wa ya'buduna min dunillah. Itu hakikat menyembah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna ha'ula'i syafa'una 'indallah. Walaupun dalih mereka, walaupun dalil mereka, argumennya mereka, mereka sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, nah kami tidak menyembah mereka. Kami cuma menjadikan mereka syafaat di sisi Allah SWT. Agar ibadah kami ini semakin lebih diterima oleh Allah SWT. Agar doa kami semakin lebih dikabulkan oleh Allah SWT. Dengan perantaraan wali-wali ini. Dengan perantaraan kiai-kiai ini. Dengan perantaraan ustaz-ustaz ini. Dengan perantaraan syekh-syekh ini. Dengan perantaraan habib-habib ini. Lebih afdal, lebih diterima oleh Allah SWT. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami cuma menjadikan mereka sebagai wasilah. Kami cuma menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah SWT. Terserah. Tapi Allah mengatakan itu ibadah. Wa ya'buduna min dunillah. Ya. Wa man asdaqu min Allah qila? Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih bisa dipercayai? Allah ucapannya atau yang selain Allah SWT? Yang hakikatnya Allah katakan inilah hakikat kesyirikan. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Katakanlah, apakah kalian berusaha untuk memberitahu Allah yang tidak Allah ketahui di muka bumi ini? Ya, karena sebagiannya ada sudah sampai kerancuan di hati mereka. Ya. Menyamakan Allah dengan raja-rajanya manusia. Pemerintah, kepala pemerintahan. Ya kan? Kepala pemerintahan itu kan karena tidak tahu semua hajat masyarakatnya, rakyatnya, sehingga dia harus punya menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Turun lagi, punya gubernur ini, punya gubernur ini. Tidak mungkin yang dari ujung dunia tiba-tiba sekian ratus ribu orang berdoyan-doyan menyampaikan hajatnya. Kan tidak mungkin. Karena dia butuh bala bantuan. Tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Sekian banyak hajat rakyatnya yang tidak diketahui, maka dia butuh menteri-menteri, butuh gubernur-gubernur, butuh ajudan-ajudan. Iya, sekretaris-sekretaris, butuh. Ya, mereka kiaskan gitu juga Allah SWT. Kita ini orang yang kotor. Wali-wali ini orang yang dekat dengan Allah SWT. Nabi-nabi ini orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Kita butuh mereka. Tidak mungkin sampai hajat kita kepada Allah SWT. Ya. Kiasun fasid. Ya. Kias yang mungkar. Ya. Mengkiaskan Allah yang maha mulia dengan makhluk yang penuh nista. Mengkiaskan Allah yang maha tahu dengan makhluk yang tidak tahu. Iya kan? Allah tidak butuh yang seperti ini. Allah tahu semua hajat hambanya. Tidak butuh terhadap menteri-menteri. Makhluk seorang raja karena kekurangannya sehingga dia butuh menteri. Iya. Sehingga dia butuh gubernur, bupati dan lain sebagainya. Karena tidak tahu dia. Tidak maksimal kerjanya kalau tidak ada gubernur. Tidak maksimal kerjanya kalau tidak ada menteri-menteri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu semuanya. Maha tahu segenap kebutuhan hambanya. Tidak butuh yang seperti itu. Qul atunabbi'una Allah bima la fi samawati wa la fil ard. Apakah ada? Apakah mungkin? Ya. Yang selain Allah akan memberikan kabar kepada Allah, keterangan kepada Allah yang Allah tidak tahu. Allah semuanya, Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu. Kemudian Allah katakan, Subhanallah, Subhanallah yang masyrikun. Dan maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah dengan atas segala macam kesirikan mereka. Lihat, yang seperti ini Allah katakan, yusyrikun. Syirik, musyrik. Yunus surat 18 ayat yang ke-18. Ya, sampaikan itu semua. Suruh mereka baca berulang-ulang. Baca pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Ya. Hakikatnya sama apa yang mereka lakukan ketika itu. Ya, ketika mereka meratap, menangis, terseduh-seduh. Ya. Di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ya. Dengan rasa khusyuk. Ya. Dengan kadang-kadang menggigil. Kadang-kadang berkeringat, kadang-kadang sebagian pingsan dan lain sebagainya. Ya, yang mungkin tidak ada rasa seperti itu ketika dia di hadapan Ka'bah, di Masjidil Haram, datar-datar saja. Ketika di Arafah, dingin-dingin saja. Padahal semestinya seorang merasa dekat dengan Allah ketika di Arafah. Ketika sepertiga malam terakhir, semestinya orang merasa dekat dengan Allah ketika sujud. Ini enggak. Merasa dekat dengan Allah SWT ketika di sisi makam, kuburan seorang wali, kuburan nabi dan lain sebagainya. Ya. Ini Allah katakan ini syirik. Allah tidak mencintai perkara yang seperti ini. Ya. Ya, bagaimana? Kita lihat. Tatkala orang-orang musyrikin senang, mereka yakini Rasulullah baca seperti itu. Tilqal gharani qul ula wa inna syafa'atahum la turdaja. Jadi Lat, Manat, Uzza, kami tahu mereka itu tidak bisa mencipta, mereka tidak bisa memberikan rezeki, tapi kami cuma menjadikan mereka karena mereka ini dulunya orang-orang soleh, kami minta kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan beribadah kepada mereka. Dengan memakai perantara wasilah-wasilah mereka, kami ini merasanya semakin dekat dengan Allah. Ini bukti kalau mereka itu penuh berkah dan karomah. Iya. Nah, kalau seperti ini kami sepakat. Kata orang-orang musyrikin. Iya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tepis yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Rasulnya untuk membantah apa yang diyakini oleh orang musyrikin, bahwasanya yang demikian adalah hakikat kesyirikan. Allah namakan kesyirikan. Ya, Subhanahu Wa Taala masyrikun. Allah namakan kekafiran di dalam surat Az Zumar. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma la ilaha illa yuqarribuna ila zulfa inna allaha hukmainahum fima hum yakhtalifuna illa allahu diman wa kadibun kafar. Dalih yang seperti itu kedustaan dan kekufuran. Ya. Dalih kami cuma menjadikan mereka agar kami semakin dekat dengan Allah. Kami menjadikan mereka sebagai perantara-perantara wasilah-wasilah supaya kami semakin dekat dengan Allah. Kalau katakan itu kadzabun kafar. Orang yang berdalih seperti itu orang yang sangat amat dusta, orang yang sangat amat kafir. Ini juga dibaca berulang-ulang. Lihat tafsirnya Az-Zumar ayat 3. Dibaca berulang-ulang. Ini hakikat kesyirikan dari masa ke masa. Iya. Ini dalil betapa batilnya keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Oleh mau dikatakan penyembah-penyembah kuburan. Ya. Bukan kita yang mengatakan penyembah kuburan, Allah yang mengatakan penyembah kuburan. Jadi apa yang kata mereka, dalih mereka itu sudah ada dalam Al-Quran dan Allah bantah sendiri dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau mereka renungkan dengan seksama apa yang dalam Al-Quran, sudah pasti dengan izin Allah SWT, minta hidayah kepada Allah akan berikan petunjuk. Ya. Sama, sama. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tahu. Oh, kami tahu wali-wali ini tidak mencipta, tidak memberikan rezeki dengan sendirinya. Ya, apalagi kalau berkeyakinan wali-wali tersebut langsung memberikan rezeki selain Allah. Oh, itu lebih parah daripada musyrikin Quraisy, lebih parah daripada musyrikin Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Iya. Artinya kalau sampai terjadi ada kondisi seperti itu, ya, ada manusia, ada orang yang langsung minta kepada wali yang telah dikubur atau kepada jin-jin langsung minta rezeki, minta ini, derajatnya lebih jelek daripada musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin Quraisy lebih tinggi derajatnya, mereka yakin Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kemudahan, segenap kemudahan, menghilangkan segenap kemadaratan. Mereka yakin itu. Ya. Tapi mereka dalam hal sisi yang lain, dalam hal ibadah, dalam hal ibadah mereka tidak mantap rasanya kalau langsung beribadah kepada Allah SWT. Tidak diterima kiranya ibadah kami kalau kami tidak pakai perantara-perantara wali-wali tadi. Jadi bagaimana supaya ibadah kami diterima, bagaimana doa kami didengarkan oleh Allah, harus pakai perantara-perantara tadi. Dan ini yang Allah dustakan. Ini dalih yang dusta. Ini dalih yang penuh dengan kekufuran. Ya. Jadi Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18, ini disebarkan kemana-mana kepada kaum muslimin dan kepada yang selain muslimin untuk betul-betul direnungkan dan dicermati. Kemudian yang keempat, kisah Abu Thalib. Bagaimana perjalanan hidup Abu Thalib? Dan ini pelajaran yang sangat-sangat-sangat berharga sekali. Bagaimana Abu Thalib berkeyakinan akan benarnya tauhid. Ya. Abu Thalib tahu, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyanil bariyati dina walaulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aituni samhan bidaka mubina. Apa kata Abu Thalib? Aku tahu agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling baik. Ya. Kalau bukan karena takut tercela. Ya. Ya, maka aku akan dapati diriku itu memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad dengan lapang dada dan dengan terang-terangan. Tapi dikarenakan berat rasanya meninggalkan kebiasaan ajaran nenek moyang, berat rasanya meninggalkan apa yang sudah diyakini oleh leluhur, sehingga ya biarlah saya seperti ini saja. Sehingga dengan hikmahnya Allah SWT dan keadilan Allah, Allah jadikan dia sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya, hanya saja yang paling atas. Ya. Neraka yang paling atas yang apabila dicelupkan sampai ke mata kakinya, mendidihlah otaknya. Ya, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena beliau punya andil dan jasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Ini Abu Thalib, ya, membela tauhid, membela Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, meyakini kebenaran ajaran Rasulullah, ya, melawan musyrikin, mencintai Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah, mengorbankan jiwa dan raganya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mati. Sampai mati. Sabar tatkala diboikot. Sabar. Ketika diboikot oleh orang-orang musyrikin, dimusuhi oleh orang-orang musyrikin. Akan tapi satu poin. Lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal, lam yasir musliman. Hanya saja satu poin. Tidak mau masuk Islam. Ya. Tidak mau berlepas diri daripada ajaran yang terdahulu. Tidak bisa dikatakan Islam. Ya. Tidak bisa dikatakan Islam. Artinya apa? Artinya seseorang tidak cukup mengaku Islam, saya mencintai Islam, saya mencintai kaum muslimin. Iya. Iya. Akan tapi saya enggan meninggalkan tradisi-tradisi leluhur yang seperti tadi disebutkan. Iya. Enggan masuk Islam. Ya. Masih ada keakuhan. Tidak cukup seorang berikrar yakin Islam benar. Tidak cukup sekedar membela Islam. Iya. Tapi dia harus mengikuti ajaran Islam dengan seutuhnya. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum. Kita lihat bagaimana Abu Talib tidak bermanfaat untuknya, tidak menyelamatkan dia daripada murkaan Allah, siksaan Allah yang pedih. Sampai akhir ayatnya, kisah yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menjelang ajalnya Abu Talib, di sebelahnya ada Rasulullah dan sebelahnya ada Abu Jahal, dan seorang yang lain dari kalangan musyrikin. Kata Rasulullah, "Ini sedang sekarat. Ya am kulla ila kalimatan uhajulaka bi anallahi wa am terakhir kali aku mohon kepadamu. Tolong kau ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah SWT." Ya. Apa kata Abu Jahal? "Ya Abu Talib, atarghabu an billati Abdul Muttalib?" "Wahai Abu Talib, engkau sudah tidak suka lagi dengan ajaran Abdul Muttalib, nenekmu, moyangmu." Terus lihat Rasulullah lagi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Ini bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus tahu. Iya. Mereka tahu, orang yang fasih dalam berbahasa Arab, mengerti seluk-beluk bahasa Arab, tahu persis itu kesempurnaan sastra Arab ketika itu paling jaya-jayanya ketika Al-Qur'an diturunkan di masa itu. Iya. Orang menghabiskan waktunya untuk mempelajari, untuk mengerti detail tentang sastra prosa Arab. Iya, sudah sampai tinggi-tingginya ketika itu. Sehingga tahu betul ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah berat. Iya. "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Iya. Kalau dikatakan kepada mereka, "Ucapkan la ilaha illallah," sombong mereka, enggan mereka. Apa konsekuensinya? "Wa yaquluna inna latariku alihatina," kita harus meninggalkan sembahan-sembahan yang selain Allah itu dikarenakan tukang syair yang gila ini. Iya, jadi la ilaha illallah harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Salah satu konsekuensinya, selain menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah, harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bertahan Abu Talib. Bertahan sesuai dengan agama leluhur. Sehingga dia mati sesuai dengan agama leluhur. Peninggalannya Abdul Muttalib. Ajarannya Abdul Muttalib. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tidak ada hubungan kerabat nasab. Bilal misalnya, radhiyallahu taala anhu. Budak hitam legam, bekas budak hitam legam, dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT bisa didakwain oleh Rasulullah, bisa masuk Islam, bahagia dunia akhirat. Ammar bin Yasir tidak ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, bekas budak dan lain sebagainya, bisa masuk Islam. Ini paman yang memelihara Rasulullah sejak kecil, yang membela Rasulullah SAW dengan jiwa, raga, dan harta. Kalau ada apa-apa di sop terdepan, dengan hikmah dan keadilan Allah, Allah tidak izinkan ya, untuk mendapatkan rahmatnya. Karena tadi, hati-hati dengan kebiasaan yang sudah terbiasa. Berat meninggalkan hal yang terbiasa dilakukan. Aduh, ajaran gimana? Ajaran nenek moyang, ajaran leluhur, apa rasanya? Ini celaan terhadap nenek moyang. Kalau begitu, mbah-mbah kita salah kabeh. Kalau begitu, paman-paman kita semuanya salah. Masa ini yang benar? Perasaan nggak pernah baca ayat Yunus 18, kelihatannya jangan-jangan Quran versi lain. Ya. Ya, lihat. Sedih Rasulullah SAW. Ini, hati-hati. Keangkuhan, kesombongan, walaupun kecil, itu bisa berat. Ya. Perjuangan Abu Thalib membela Islam dan Rasulullah dan kaum muslimin. Jiwa, harta, dan raganya dia korbankan. Ya. Tinggal sedikit lagi saja. Kalau tidak bisa meninggalkan tadi keyakinan sisa-sisa nenek moyang. Ya. Kesombongan, Allah tahu, Allah lihat, ya. Tidak ada kesombongan yang lebih sombong daripada tidak mengikhlaskan peribadan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tidak mendapat hidayah. Sedih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berazam, aku akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar engkau diampunkan wahai pamanku setelah dia meninggal, setelah dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Aku akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah SAW punya kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan, selama tidak dilarang kata Rasulullah. Rasulullah mohon, ya Allah ampunkanlah pamanku. Engkau tahu ya Allah pamanku berjuang membela agamamu, membela aku. Ya, tapi Allah turunkan. Maka nalin Nabi, walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Ya, tidak pantas bagi Nabi, tidak pantas juga bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin, walaupun itu adalah orang terdekat terhadap mereka. Setelah jelas dan gamblang kalau orang tersebut adalah penghuni neraka al-jahim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tobat, istighfar. Rasulullah SAW mencabut diri, tidak lagi memohonkan ampun untuk pamannya tersebut. Ya, pikir-pikir logika kan wajar. Orang yang berjasa sekian tahun mendidik Rasulullah SAW, menyantuni Rasulullah SAW dari kecil, memelihara Rasulullah SAW dari kecil sampai meninggal. Ya. Tapi Allah SWT berkehendak lain. Hati-hati dari sifat kesombongan walaupun sedikit. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji zarrah daripada kesombongan. Ya. Sedih Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala hibur rasulnya alaihi salatu wassalam. Innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul harus tahu sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Ya, hanyalah Allah yang berhak memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Ikhwan fil din, akhwati fil rahimanallahi yakum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya akan nikmat yang Allah berikan. Apa jasa kita terhadap Islam dan kaum muslimin? Apa pengorbanan kita terhadap Islam dan kaum muslimin? Tapi Allah beri hidayah. Allah kenalkan tauhid. Allah kenalkan mulianya Islam dan iman. Hati-hati ini. Kalau tidak dihargai nikmat yang besar ini, akan lepas. Lepas begitu saja. Ya. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, akan tiba masanya dan sekarang masanya. Ya. Antum lihat ucapan-ucapan kufur, keyakinan-keyakinan kufur itu di media massa setiap saat. Pagi dia beriman, sore kafir. Ya bi udina hubir minat dunia, cuman karena perkara-perkara dunia yang hina. Ya syukur, jauh dari masa Rasulullah SAW, jauh daripada tempat Rasulullah SAW. Ya. Tidak melihat malaikat Jibril, tidak harus melihat para malaikat berperang ya, bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi Allah berikan taufik, Allah berikan taufik, Allah ketuk hati kita untuk berislam, beriman, dan berusaha untuk mengenal tauhid dan menjauhkan diri daripada syirik. Iya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang semua itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah tanpa taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul harus disyukuri ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa sih kok Allah pilih kita? Mana jasa kita terhadap Islam dan muslimin? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Abu Thalib. Iya, ini menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang harus kita syukuri, yang tidak bisa kita balas dengan segala apa, dengan segala apapun. Kemudian yang berikutnya, yang poin kelima, kisahul hijrah. Bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ya. Sebentar lagi insyaallah. Atau azan dulu. Azan dulu. Mana Abu Ahmad? Azan Abu Ahmad. Azan sebentar, nanti kita lanjutkan 5 menit lagi. 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Sayang, 2 poin lagi. Hayya 'alas salat. lanjut yang sebentar. Dua poin lagi. Sayang. Poin yang kelima yang kita bisa petik dan ambil pelajaran daripada kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hijrah. Hijrah 13 tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ke setelah 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah kemudian ke Madinah. Banyak orang yang membaca kisah tersebut tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari sana. Ada satu permasalahan. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi yang mereka beriman, akan tapi mereka enggan berhijrah. Bukan karena mereka lebih senang terhadap ajaran musyrikin, bukan. Akan tapi dikarenakan mereka khawatir akan keluarga, khawatir akan harta. Kalau anak tinggalkan ini, nanti bagaimana anak-anak saya? Bagaimana kebun-kebun saya? Perdagangan saya? Bagaimana usaha saya? Tanah saya masih banyak. Bagaimana ini? Ya, sehingga sebagian sahabat yang sudah beriman melihat itu, ada yang mantap tinggalkan hijrah, Allah wajibkan, saya tinggalkan karena Allah SWT. Ada yang masih bimbang. Sehingga ketika perang Badar, ya, Rasulullah dan para sahabatnya dari Madinah, ini sahabat-sahabat tadi yang ada di Mekah yang masih berat untuk meninggalkan Mekah ke Madinah dikarenakan dunia, keluarga, harta dan lain sebagainya. Mereka ikut juga, ikut bersama orang-orang musyrikin ke perang Badar tersebut, ikut bersama orang-orang musyrikin. Supaya apa? Supaya kalau enggak ikut ketahuan, kamu ini sebenarnya muslim bukan sama-sama kami. Lebih baik sebelum sampai perang Badar kami bunuh sekalian. Enggak. Dalam keadaan terpaksa mereka ikut dalam di pasukan orang-orang musyrikin dalam perang Badar. Ya para sahabat kan tidak bisa detail. Ya, para sahabat ya mana yang ada sama pasukan mereka kena, akhirnya terbunuhlah sebagian sahabat yang ada di sopnya orang-orang musyrikin dan mereka itu muslimin. Sampai sahabat sedih. Qatalna ikhwanana. Astagfirullah. Si fulan kena terbunuh, dia sahabat kita. Ya kan? Allah turunkan firman-Nya surat An-Nisa ayat 97 ayat 100. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wa'uhum jahannam wa sa'at masira." Ya. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ini orang-orang yang sahabat-sahabat yang ikut bersama orang muslimin yang tidak mau hijrah karena harta dan benda, ya, tidak mau meninggalkan orang-orang musyrikin. Qalu fima kuntum dzalimi anfusihim. Kalau katakan mereka ini zalim, ya, sudah terbunuh, dikatakan diponis zalim juga oleh Allah SWT. Fima kuntum, di mana kalian berada? Kenapa kalian tidak hijrah ke negeri kaum muslimin, ke negeri tauhid? Kenapa redha dengan negeri musyrikin, bersama orang-orang musyrikin? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami mustad'afina fil ardh, tertindas, ya terpaksa kami ini masih ada harta sayang, masih ada anak-anak sayang, masih ada penghasilan sini sayang. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Kenapa tidak? Malaikat ini yang ngajak bicara mereka. Dicabut nyawa sebelum disiksa. Kalian kan tahu negeri Allah itu luas. Hijrah kalian ke sana. Hijrah daripada negeri-negeri kafir. Apa kata Allah? Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Diancam oleh Allah SWT. Orang-orang yang seperti ini lebih berat dunia daripada akhirat. Ulaika ma'wahum jahannam, lebih berhak untuk dapat tempat tinggal di neraka jahannam. Iya. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah negeri yang tempat yang buruk untuk kembali. Ya, ikhwan fiddin. Akhwat fillah rahimanallah iyyakum. Tidak cukup seseorang mengaku saya bertauhid, saya beriman, saya mencintai Allah dan Rasulnya, sampai dia juga harus memperjelas statusnya, ya, tampilannya antara dia dan kaum musyrikin, bahkan dalam masalah tempat sekalipun. La yataraa naruhuma, kata Rasulullah, tidak saling kelihatan lampu mereka, bro. Jadi tidak saling kelihatan antara lampunya orang mukmin dengan lampunya orang kafir, harus jelas. Ya. Jangan tinggal bersama orang-orang musyrikin dan kafirin. Ana bara'un liman mata baina dhahrain kufar, kata Rasulullah. Aku berlepas diri. Tidak ada syafaat-syafaat bagi muslim yang mati di antara punggung-punggungnya orang-orang kafir. Iya. Jadi konsekuensi daripada tauhid, konsekuensi daripada iman, harus berlepas diri dan seutuhnya daripada orang kafir. Ada batasan. Ada batasan. Bukan melebur begitu saja seperti air. Ada batasan. Saya mukmin, saya kafir, ada batasan yang dengan jelas. Kalau tidak, Allah akan ancam. Iya, Allah akan ancam. Qalu fima kuntum, malaikat akan mengancam sebelum Allah SWT. Kenapa kalian masih betah di situ? Kami orang-orang yang masih sayang ada harta, ada benda dan lain sebagainya. Iya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika ma'wahum jahannam. Mana negeri Allah SWT luas. Kalian bisa hijrah ke sana, kemana saja kalian suka. Ya, mereka lah penghuni neraka jahannam, dan sebagai sejelek-jelek tempat kembali ada neraka jahannam. Ya, hanya saja Allah kecualikan. Allah kecualikan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu ya'fu anhum. Kecuali, kata Allah, ada orang yang lemah. Misalnya dia udah tua, renta, cacat, iya, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tidak punya bekal, tidak punya kesanggupan dan lain sebagainya, tidak sanggup, tidak punya harta, tidak punya, lumpuh pula, sakit pula, tidak sanggup dia hijrah ke negeri muslim. Yang seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni mereka. Artinya kalau dia sanggup, Allah tidak ampuni. Iya. Allah tidak ampuni. Wal'iyadu billah. Ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya jelas antara keislaman seseorang dengan kemusyrikan. Supaya jelas batasan antara keislaman dan kemusyrikan. Tidak cukup sampai seperti itu saja. Tidak cukup tapi bukti. Ada bukti. Saya mengaku bertauhid, tapi buktikan. Salah satunya dengan menjauhkan diri daripada komunitas musyrikin. Menjauhkan diri daripada komunitas kafirin. Ya. Dan ini Allah wajibkan. La tanqatil hijrah, tidak akan terputus hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Iya. Ikhwani fiddin rahimanallah iyyakum. Kemudian poin yang keenam. Kisah turidda ba'da umat Nabi sallallahu alaihi wasallam min sami'a la yabqa fi qalbi qala datan subatu syayatin alladzi yusammuna ulama. Iya. Kisah setelah Rasulullah SAW meninggal, sebagian orang murtad. Iya. Murtadnya macam-macam. Dalam keadaan masih mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, masih mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah bahkan. Sebagian ada yang tetap menegakkan sholat. Tapi sepakat para sahabat Rasulullah untuk memerangi mereka dengan kekafiran mereka. Diponis kafir. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sholat, walaupun zakat, walaupun haji, tetap. Di antaranya, ada yang mengingkari zakat. Iya. Mengingkari zakat, tidak ada faedahnya. Tidak berguna la ilaha illallahnya. Tidak berguna sholatnya. Ada yang diantaranya, kami mengakui bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kami 5 syahadat yakini. 6 rukun Islam kami yakini. Dan kami amalkan. Tapi satu saja. Kami mohon untuk diizinkan mengangkat Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi. Ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sepakat kafir. Karena Rasulullah SAW demikian juga mengatakan. Allah pun mengatakan demikian. Mengingkari firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab. Bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah khatamun nabiyyin. Iya. Sebagaimana apa yang terjadi. Kelompok apapun dia. Apapun namanya. Kalau dia mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mendustakan Al-Quran. Dia mendustakan hadis Rasulullah SAW. Dan kesepakatan para kaum muslimin. Iya. Ini. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran daripada ini, Tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mewujudkan konsekuensi-konsekuensinya, tanpa melakukan kelaziman-kelazimannya. Tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah tanpa meninggalkan pembatal-pembatal keislamannya. Jadi yang namanya la ilaha illallah, seorang mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensi-konsekuensinya dan ada pembatal-pembatal la ilaha illallahnya. Ya, sebagaimana kisah pengikut Musailamah al-Kadzdzab, ya, mengucapkan la ilaha illallah, berkeyakinan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, zakat, haji dan lain sebagainya lengkap. Tapi mereka berkeyakinan ada nabi setelah Rasulullah namanya Musailamah. Sepakat para sahabat dan sepakat ulama kaum muslimin bahwasanya mereka adalah bukan dari kalangan kaum muslimin, mereka kafir. Tidak berguna la ilaha illallahnya. Sepakat para sahabat terkala ada orang yang mengingkari zakat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka tidak berkeyakinan wajibnya zakat, mereka pun kafir. Jadi la ilaha illallah itu butuh kelaziman-kelazimannya dan butuh konsekuensi-konsekuensinya dan harus dihindarkan hal-hal yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, agar la ilaha illallah betul-betul diucapkan dengan benar dan akan bisa memberikan manfaat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang saya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Artinya tidak sekedar la ilaha illallah dia ucapkan. Kalau begitu semua musyrikin Islam, semua Yahudi Nasari Islam, la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi butuh kelazimannya, butuh konsekuensi-konsekuensinya dan jangan dilakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah tersebut. Ya. Yeah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah." Ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dan dia kufur, dia tidak beriman, dia menjauhkan diri daripada peribadan-peribadan selain Allah. Apakah itu bentuknya tawasul-tawasul yang syirik atau syafaat-syafaat yang syirik? Maka orang seperti ini yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, man as'alu nabi syafaatiki ya Rasulullah yaumil qiyamah? Baik, siapa yang paling berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah di hari kiamat? Kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'alu nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, menjauhkan daripada pembatal-pembatalnya, ikhlas dari dalam dadanya, maka dialah yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Iya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.